Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna jalla wa 'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah atas rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan barokahnya dalam kegiatan kita ini. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun tema daurah kita kali ini adalah tentang kematian, siksa kubur, dan azab neraka. Insyaallah pembahasannya akan kita ambilkan dari kitab At-Tadhkirah Fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kematian dan siksa kubur serta azab neraka adalah tiga perkara yang wajib untuk kita imani keberadaannya, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tentang kematian, para ulama menggambarkan bahwa kematian itu bagaikan piala bergilir, sehingga setiap kita pasti akan merasakannya dan mendapatkannya. Yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, tanpa terkecuali, suatu saat kita mesti merasakan dan mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan dalam firman-Nya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan berjumpa dengan kematiannya. Kematian adalah musibah yang besar. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam Al-Qur'an. Fa asabatkum musibatul maut. Lalu kalian ditimpa oleh suatu musibah yang besar, yaitu kematian. Tidak ada seorang pun di antara kita yang senang ditimpa musibah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa bahagia dan gembira ketika musibah datang. Sehingga masing-masing kita akan berupaya untuk bisa menjauh dan lari dari yang namanya musibah. Tetapi musibah kematian, mau tidak mau, suka ataupun tidak, tetap akan datang dan kita tidak bisa menghindarinya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian itu berlari darinya, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun penting dalam kesempatan ini untuk kita juga sadar bahwa ada musibah lain yang lebih besar daripada musibah kematian. Apa itu? Dijelaskan oleh para ulama, musibah yang lebih besar daripada musibah kematian adalah melupakan kematian. Ketika kita lupa bahwa kita akan mati, maka ini musibah yang jauh lebih besar dibandingkan musibah mati itu sendiri. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzah." Perbanyaklah oleh kalian mengingat si penghancur segala kenikmatan. Di dalam riwayat lain Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa si penghancur segala kenikmatan itu adalah kematian. Dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar menceritakan, "Kuntu jalisan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam," ketika aku duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "faja'a rajulun minal ansar," tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Ansar. "Fasallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam," dia kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. "Faqala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal?" Setelah itu ia berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Siapakah mukmin yang paling afdal itu? "Qala ahsanuhum khuluqan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang paling baik akhlaknya." "Qala fa ayyul mu'minina akyas?" "Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang berakal?" "Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas." Yang paling sering mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya guna menghadapi setelah kematian, dialah orang yang berakal. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para ulama menyebutkan bahwa mengingat kematian akan memberikan kepada kita tiga faedah. Yang pertama, ta'jilut taubah. Ta'jilut taubah akan membuat kita bersegera untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti siapapun kita pernah melakukan kesalahan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menegaskan hal itu, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu mesti pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang paling baik di antara mereka adalah yang bertaubat. Ketika kita melakukan kesalahan dan kita sadar bahwa kita akan dijemput oleh kematian dalam keadaan kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, maka ini akan membuat kita takut. Lalu akan mendorong kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan yang kita lakukan. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, qanaatul qalbi. Mengingat kematian akan mendidik hati kita untuk senantiasa merasa cukup atas semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sifat rakus, tamak, tidak pernah merasa puas. Kita akan sadar. Tidak ada artinya semua yang kita miliki di dunia ini ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita. Ketika kematian menjemput kita. Sehingga hal tersebut akan membuat kita merasa cukup dengan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, nasyatul ibadah. Mengingat kematian akan membuat kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita punya kesibukan dalam kehidupan ini. Beda-beda, macam-macam. Tetapi kalau kita ingat, kita sadar bahwa suatu saat kita akan dijemput oleh kematian, maka hal ini akan mendorong kita untuk tetap bersemangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut. Karena kita takut kalau kematian menjemput kita di saat kita tidak sedang melakukan ibadah kepadanya. Semangat ibadah akan terus tertanam dalam diri kita. Inilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, manfaat dan faedah dari mengingat kematian. Kemudian para ulama juga menyebutkan bahwa melupakan kematian akan juga memberikan persoalan yang besar dalam kehidupan kita. Mengantarkan kita kepada berbagai macam keburukan. Disebutkan oleh para ulama diantaranya adalah taswifut taubah. Membuat kita mengulur-ngulur taubat. Kita akan selalu mengatakan nanti. Nanti masih ada waktunya. Masih ada saatnya. Masih panjang. Masih muda. Tenaga masih kuat. Masih bisa berbuat banyak. Ini bahayanya melupakan kematian. Kita selalu dibuai dengan angan-angan. Kemudian berikutnya adalah tarkur ridha bil kafaf. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ambisi mengejar dunia itu sangat besar. Karena lupa bahwa semua itu akan ditinggalkan. Yang ada dalam pikiran hanyalah bagaimana bisa hidup senang di dunia. Ini akibat dari lupa terhadap kematian. Selanjutnya, khalifidin rahmatullah, adalah at-takasu fil ibadah. Melupakan kematian akan membuat kita malas melakukan ibadah. Tidak ada semangat, tidak ada motivasi, tidak ada pendorong. Yang ada, malas melakukan ibadah. menganggap remeh segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah. Dan ibadah itu, ikhwan fillah rahimakumullah, banyak macamnya. Setiap ucapan, setiap perbuatan, lahir, batin, yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masuk dalam kategori ibadah. Ibadah itu tidak hanya sekedar ritual, sholat, shaum, dan hal-hal lainnya yang sifatnya resmi, nampak, kelihatan. Akan tetapi ada di sana ibadah yang terkadang kita melupakannya. Atau bahkan kurang bersemangat terhadapnya. Salah satunya, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah talabul ilmi. Menuntut ilmu. Jangan dianggap menuntut ilmu sebagai sesuatu yang biasa. Menuntut ilmu adalah ibadah. Ibadah yang azimah, ibadah yang besar. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan pahala yang besar. Pahala yang besar yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu akan sesuai dengan kadar ibadah yang dilakukan. Kalau pahalanya besar, berarti ibadahnya juga besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Para malaikat, ikhwan fillah rahimakumullah, akan menampakkan rasa hormat di hadapan para penuntut ilmu. Di hadapan orang-orang yang mau meluangkan waktunya untuk duduk di majelis ilmu. Di hadapan orang-orang yang mau keluar dari rumahnya guna menuju majelis ilmu. Innal malaikata la tadau ajnihataha ridan bima yasma. Para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk keridhaan terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang mau belajar, mau menuntut ilmu. Bahkan ikhwan fillah rahimakumullah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu itu jauh melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Bahkan bernapas sekalipun. Ya. Untuk itu, dalam majelis ini, saya menghimbau secara khusus kepada ikhwah sekalian untuk senantiasa mengobarkan semangat. Semangat belajar, semangat ta'lim, semangat duduk di majelis ilmu. Ilmu itu adalah sebuah kemuliaan. Ketika seseorang berupaya untuk menggapainya, maka sesungguhnya dia sedang menggapai suatu kemuliaan. Nabi mengatakan, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir." Siapa yang mengambilnya, maka itu artinya dia mengambil bagiannya yang sempurna. Tidak ada ruginya, ikhwan fillah rahimakumullah, meski kita lelah, meski kita merasa capek, meski kita mengorbankan waktu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan sesuatu yang luar biasa. Sungguh sebuah keberuntungan jika kita sedang berada di majelis ilmu, majelis ta'lim, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjemput kita. Dan sebaliknya, sungguh sebuah kerugian kalau seandainya kita tidak sedang di majelis ilmu, kita sedang berada di jalanan, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjemput kita. Karena tidak ada seorang pun di antara kita, ikhwan fiddin, yang tahu kapan kita akan mati. Di bumi mana kita akan mati. Kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan esok hari. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu. Barangkali setelah bubar majlis ta'lim ini ada seseorang di antara kita yang tadinya duduk di samping kita, ikut mendengarkan ilmu. Setelah keluar, tak lama kemudian terdengar khabar bahwa beliau sudah meninggal dunia. Kematian tidak pandang bulu. Tidak melihat usia. Tidak melihat status. Dokter sekalipun yang mampu mengobati, dia akan mati. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk itu, maka jangan sekali-kali kita melupakan kematian. Nabi menghimbau agar kita banyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat si penghancur segala kenikmatan. Kematian disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penghancur segala kenikmatan. Karena semua kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini akan putus, akan hilang. Tidak lagi bisa dinikmati dan dirasakan. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kematian bukanlah persoalan yang mudah. Kematian tidak hanya sekedar kita lenyap dari kehidupan dunia ini dan selesai. Tidak, tidak sekedar itu. Kematian tidak hanya sekedar berpisah antara jiwa kita dengan raga kita. Tetapi kematian memiliki sekarat. Kematian memiliki sekarat. Orang yang mati akan mengalami sekarat. Sekarat atau sakarat dalam bahasa Arab itu berasal dari kata sakaro. Sakaro artinya kondisi di mana seseorang tidak sadar. Kenapa orang yang mati kemudian dikatakan akan mengalami sekarat? Itu karena pengaruh rasa sakit yang dirasakannya. Inilah yang disebut dengan sakaratul maut. Tidak ada yang bisa merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut kecuali orang yang sedang mengalaminya. Tak ada seorang pun di antara kita yang bisa menggambarkannya bahwa sakaratul maut seperti ini, seperti itu. Tidak bisa. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa diucapkan lewat kata-kata. Tidak bisa dibayangkan seperti apa. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana dahsyatnya kematian di 4 ayat di dalam Al-Quran, di antaranya. Yang pertama, di ayat yang ke-19 dari Quran Surah Qaf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَاءَتْ سَقْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Dan sungguh telah datang sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di surat Al-An'am ayat yang ke-93, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau tara idhil zalimuna fi ghamaratil maut. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana orang-orang yang zalim itu mereka menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maut? Tentu akan berbeda kondisinya antara orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, musyrik, zalim, akan berbeda. Orang-orang kafir, munafik, musyrikin, zalim, Demikian juga zalimin, orang-orang yang zalim, mereka akan menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maut yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar semua itu kita jadikan sebagai ibrah. Yang ketiga di surat Al-Waqiah ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula idza balagatil hulqum." Falaula idza balagatil hulqum. Mengapa tidak ada yang mampu mencegah ketika nyawa itu sudah sampai di tenggorokan? Nyawa sampai di tenggorokan. Kalau kita perhatikan orang yang akan meninggal dunia, ikhwan fillah rahimakumullah, yang paling pertama terasa dingin dari anggota tubuhnya adalah bagian kaki. Kemudian terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas, sampai nyawa itu berada di kerongkongan. Ketika keluar nyawa itu dari jasad, maka akan diikuti oleh pandangan mata. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mengapa tidak ada yang mampu menahan, mampu mencegah ketika ruh itu akan keluar dari jasad saat sampai di tenggorokan. Tidak ada siapapun yang bisa mencegah datangnya kematian. Belum ada sampai saat ini dokter spesialis anti kematian. Tidak ada. Dokter sehebat apapun tidak akan bisa menyembuhkan yang namanya kematian. Bahkan dokter itu sendiri akan mati. Tabibun yudawi wa tabibun maridu. Dokter mengobati, tetapi suatu saat dokter juga sakit. Lalu yang keempat, ikhwan fillah rahimakumullah, di surat Al-Qiyamah ayat yang ke-36, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqi, ketika ruh itu sudah sampai di tenggorokan. Wa qila man raq, dikatakan kepadanya, siapa yang mampu mengobati? Waltafati saqu bisaq, betis yang satu bertautan dengan betis yang lainnya. Ini gambaran-gambaran sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana dahsyatnya. Semua kita akan mengalaminya. Mengalami kematian dan akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun melewati yang namanya sakaratul maut. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di sisinya ada sebuah bejana. Ada sebuah bejana, sebuah kaleng yang berisi air. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut, lalu mengangkatnya, lalu mengusap wajahnya, lalu berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki sekarat. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengangkat tangannya dan berkata, fir rafiqil a'la, bersama kekasih yang tertinggi. Ini detik-detik meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan dikira Aisyah radhiyallahu taala anha tidak tegang menyaksikannya. Jangan dikira para sahabat lain yang ikut hadir di sana tidak tegang menyaksikannya, padahal yang meninggal ini adalah manusia yang mulia. Makhluk yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua yang hadir di sisi beliau merasakan ketegangan yang sangat melihat gelagat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan dijemput oleh kematian. Ya. Dalam riwayat lain Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di pangkuanku. Aisyah betul-betul menyaksikan sejak awal bagaimana proses Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku tidak benci ketika melihat ada seseorang sedang mengalami sakaratul maut setelah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengalaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, utusan Allah Subhanahu wa taala, ketika meninggal dunia mengalami yang namanya sakarat. Apalagi kita tentunya. Kita semua akan melewatinya. Melewati yang namanya sakaratul maut. Sekali lagi, tidak ada yang bisa menggambarkannya. Kematian itu lebih ngeri. Lebih sakit dari hanya sekedar ditebas oleh pedang. Kematian itu lebih sakit daripada hanya sekedar digergaji. Antum tahu gergaji? Luar biasa. Ada yang pernah menggergaji jarinya sendiri? Insya Allah tidak ada. Karena baru ngelihat bentuk gergajinya saja sudah ngeri seperti itu. Dan bagaimana kalau kemudian gergaji itu dipakai untuk memotong sebagian daripada anggota tubuh kita? Itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan sakitnya sakaratul maut. Sakaratul maut itu lebih sakit dibandingkan dengan digunting salah satu anggota badan kita. Lebih sakit dari itu. Lebih sakit daripada anggota badan kita disayat-sayat oleh pisau. Lebih sakit dari itu. Tetapi sekali lagi, tak ada seorang pun yang bisa menggambarkan seperti apa hakikat daripada sakaratul maut. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, ini sebagai bentuk nasihat bagi kita dan semua orang yang tertidur. Segeralah bangun. Bagi semua orang yang lalai, segeralah sadar. Segera sadar sebelum kematian menghujam. Sebelum kematian datang menerjang. Sebelum seluruh anggota tubuh kita ini membujur kaku. Segera sadar. Yang tidur, bangun. Yang lalai, sadar. Kematian sedang mengintai kita. Jangan sampai lupa. Para salaf salih ridwanullah alaihim ajma'in, panutan kita, mereka senantiasa saling menasehati antara satu dengan yang lainnya agar mengingat kematian. Ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau bahkan secara resmi menulis sebuah surat. Ditujukan kepada sahabat-sahabatnya. Dalam isi suratnya itu adalah wasiat. Ya. Wasiat. Nasihat agar mereka mengingat kematian. Sebagian dari teks surat tersebut adalah beliau mengatakan, fa inni usikum bitaqwallah al-azim. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah yang Maha Agung. Wal muraqabatilah, dan aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa memiliki rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. dan agar kalian senantiasa menjadikan takwa wal wara' zadan, takwa dan wara' sebagai bekal. Fa innakum fi darin amma qaribin tanqalibu bi ahliha, karena sesungguhnya engkau, sesungguhnya kalian berada di suatu negeri yang tidak lama lagi penduduknya akan pindah. Fallah Allah ibadallah udhkuru al-maut alladhi la budda min. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, maka ibadallah, ingatlah kematian, alladhi la budda minhu, yang menjadi sebuah kepastian. Wasma'u qawlallahi ta'ala, dengarkan oleh kalian firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin da'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan menjumpai kematian. Allah azza wa jal juga berfirman, kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana kalau seandainya para malaikat itu ketika mewafatkan mereka manusia, para malaikat itu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, memukul wajah wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kematian adalah satu kepastian. Namun demikian, hendaknya kita tetap berhusnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, sebuah riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul qabla wafatihi bi thalathati ayyam, la yamutunnakum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Kata sahabat Jabir, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengatakan, jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan husnuzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan seseorang berbaik sangka kepada Allah? Fi hali sihah, kata para ulama, di saat Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan. Yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya. Yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengampuni dosa. Selalu menampakkan sikap yang baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menciptakan kita, kita pun akan kembali ke hadapannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah, dan kita pun akan kembali ke hadapan Allah. Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah berkata bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Idza ra'aitum birrajuli al-mauta fabashshiruhu la yalqa rabbahu wa huwa husnul dhann bihi. Wa idza kana hayyan fakhawifuhu." Apabila kalian melihat ada seseorang yang akan dijemput oleh kematian, maka sampaikan kepadanya kabar gembira. Sampaikan kepadanya kabar gembira bahwa ia akan berjumpa dengan Rabb-nya. Sehingga ketika ia benar-benar meninggal dunia, benar-benar mati, ia dalam keadaan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan meninggal dunia jangan ditakut-takuti. Orang yang akan meninggal dunia harus dikasih semangat. Dikasih dorongan, dikasih motivasi. Agar berbahagia. Karena akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana hayyan fa khawwifuhu. Akan tetapi kalau kalian melihat seseorang masih dalam keadaan hidup sehat tanpa kurang apapun, fa khawwifuhu, maka tanamkan rasa takut dalam dirinya. Supaya apa? Supaya dia tidak lupa kalau suatu saat dia akan mati. Tanamkan rasa takut kepadanya. Wa qala al-Fudail. Kemudian ada juga perkataan Fudail Ibn Iyad. Qala al-khawfu afdalu min ar-raja ma kana al-'abdu sahihan. فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف. Rasa takut itu lebih utama daripada ar-raja, harapan. Maka al-'abdu sahihan, ketika seorang hamba dalam keadaan sehat wal afiah. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, maka tanamkan rasa takut kepada Allah. Ya, tanamkan rasa takut kepada Allah. Sehingga rasa takut ini akan menjadi kendali kita. Fa idza nazala bihi al-maut ar-raja afdhal min al-khauf. Tetapi sebaliknya, ketika kematian datang, ya, maka ar-raja afdhal min al-khauf. Harapan itu jauh lebih utama. Lebih afdal minal khawfi, dari rasa takut. Ketika sehat, yang diutamakan adalah menanamkan rasa takut. Ketika sakit, yang diutamakan adalah menanamkan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberi rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa. Dan kita ikhwan fillah rahimakumullah menjalani hidup di dunia ini harus seimbang antara khauf dengan raja. Khauf dan raja ini kalau menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu taala seperti dua sayap seekor burung. Di mana seekor burung itu bisa terbang ke sana kemari dengan dua sayapnya itu. Kita manusia bisa hidup dalam keadaan stabil, seimbang dengan adanya rasa khauf dan raja. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan akan rahmat, kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh terlalu kuat menanamkan rasa takut sehingga tidak ada semangat untuk hidup. Dan sebaliknya, kita pun tidak boleh terlalu besar menanamkan rasa harapan kepada Allah sehingga menyepelekan kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Manakala seimbang antara rasa khauf dan raja, maka kita akan hidup stabil. Kita akan mengupayakan untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bila suatu ketika melakukan kesalahan, kita akan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara bentuk harapan ketika datangnya kematian adalah kita diperintahkan untuk mentalkin orang yang mati. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Ini sebagai salah satu bentuk harapan di saat seseorang didatangi oleh kematian. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bahkan para ulama mengatakan bahwa talqinul mauta, mentalkin orang yang mati ini adalah merupakan sunnatun ma'thuratun, sunnah yang turun-temurun dilakukan oleh segenap kaum muslimin. Karena ketika orang yang meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, ada harapan. Ada harapan baginya untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir dari perkataannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam jannah. Ia akan masuk ke dalam jannah. Oleh karena itu, maka apabila ada salah seorang di antara kita yang meninggal dunia, hendaknya kita mendekatinya. Jangan meninggalkannya, jangan menjauhinya. Kita harus mendekatinya. Kita harus memberikan semangat kepadanya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan rahmat kepadamu. Allah akan sayang kepadamu. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Segeralah engkau bertaubat kepadanya. Ketika sudah tiba waktu sekarat, maka bisikan kepadanya, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bisikan kepadanya dengan pelan, la ilaha illallah. Dan jangan terlalu memaksa, karena itu akan menyulitkannya. Sebab orang yang sedang menghadapi kematian, ia dalam persoalan yang besar. Ia sedang menghadapi masalah yang besar. Kalau kata sahabat Umar ibn Khattab, bahwa orang-orang yang meninggal, orang-orang yang akan dijemput oleh kematian itu, mereka menyaksikan apa yang tidak kalian saksikan. Yaraun ma la taraun. Karena itu jangan ditinggalkan. Semangati. Beri harapan. Bisikan kepadanya kalimat la ilaha illallah. Mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka masuk jannah. Tentu saja yang dimaksud tidak hanya sekedar ucapan, tetapi paling tidak mengucapkan la ilaha illallah di saat akan dijemput oleh kematian adalah sebuah harapan yang besar. Ya. Sebuah harapan yang besar. Ikhwan fillah rahimakumullah, pemandangan sakaratul maut adalah pemandangan yang mengerikan. Hari ini mungkin kita menyaksikan, tetapi esok hari kita yang akan disaksikan. Hari ini kita merasa cemas melihat ada seseorang yang sedang sekarat, tetapi besok hari bisa jadi saudara kita yang cemas menyaksikan kita dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Mungkin ada yang bertanya, kenapa para anbiya masih saja meninggal dunianya dalam keadaan atau ditimpa sekarat, padahal mereka makhluk terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengangkat derajat mereka. Ini jawabannya. Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengangkat derajat mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberitahukan kepada kita bahwa manusia yang paling afdal, yang paling baik itu adalah para anbiya, dan manusia yang paling besar cobaan dan ujiannya adalah para anbiya. Tsummal amsalu fal amsal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terbaik, kemudian yang terbaik. Setelahnya, setelahnya, dan seterusnya. Akhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak ada yang bisa banyak kita perbuat selain mengumpulkan bekal. Mengumpulkan bekal bekal yang akan membawa kita kepada keselamatan. Bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintah-perintah-Nya, menjauhi segala larangan-larangan-Nya, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa kita perbuat. Banyak berbekal, banyak berdoa, memohon petunjuk, meminta agar diberikan kekokohan, keistiqomahan, kekuatan. Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kita agar jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan kita berserah diri kepada-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sekali-kali kalian mati, jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari kebaikan-kebaikan ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka sekian banyak pintu-pintu kebaikan. Berwudulah setiap kali kita hendak pergi ke suatu tempat, supaya kita selalu dalam keadaan suci. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjemput kita, kita dalam keadaan suci. Ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di samping wudu, tentu saja banyak sekali manfaatnya. Ya. Dianjurkan bagi setiap kita ketika keluar dari rumah kita untuk satu keperluan, satu kebutuhan, jangan lupa untuk berwudu. Sehingga kita sekali lagi senantiasa dalam keadaan suci. Kita ingin ketika kita dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan suci. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk bagian yang pertama insyaallah kita cukupkan sampai di sini, dan nanti akan dilanjut pada waktu-waktu berikutnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin.